إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا معصر الجمعة yang dirahmati الله سبحانه وتعالى، marilah kita isi hidup kita dengan menyadari bahwa kita diwujudkan, dilahirkan ke dunia ini untuk beribadah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan untuk mengabdi kepada hawa nafsu. Manusia punya keinginan, manusia punya nafsu, manusia punya hawa. Dan memang itulah perbedaan antara dia dengan malaikat. Akan tetapi bukan berarti bahwa semua itu menjadi alasan untuk kemudian mengikuti apa yang dijadikan rayuan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan akan merasa berhasil jika manusia yang Allah ciptakan mulia lalu senasib dengan mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua harus pandai untuk mengisi hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak diri kita. Siapa yang dia membuktikan bahwa hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti bisa dijamin bahwa orang itu berhak mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya adalah berhak untuk tinggal di dalam surga yang Allah sediakan untuk mereka. Tapi sebaliknya, jika manusia enggan terhadap aturan Allah, manusia kufur kepada tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia meninggalkan apa yang menjadi aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah untuk ridha kepada orang sejenis ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah yang relatif singkat ini saya ingin sampaikan satu hadis saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya melalui salah seorang sahabi bernama Abu Hurairah, dan saya beri judul 5 permintaan seorang hamba. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita selalu butuh yang lain. Jangankan makhluk hidup, bahkan benda mati kita membutuhkannya. Padahal benda mati dan benda hidup itu semuanya adalah Allah yang menciptakannya. Oleh karena itu, secara langsung maupun tidak langsung, berarti manusia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini kita diajarkan tentang 5 perkara. Dan kalau bisa setiap kita menghafalnya, syukur kalau kita sudah hafal berarti tinggal melanggengkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan selain bahwa manusia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masih memohon, berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita doa. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, pedoman hidupku, akidahku, karena sesungguhnya al-Islam ini adalah ismah, penjaga amri bagi perkaraku. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku. Karena apa? Karena dunia itu adalah di dalamnya aku hidup. Kita hidup di alam dunia, bukan di alam gaib. Dan karena itu jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberi perbaikan terhadap dunia kita. Yang ketiga, kata Rasul, wa aslih li akhirati. Ya Allah, perbaikilah akhiratku. Allati fiha ma'adi. Yang di akhirat itu aku akan kembali. Ya majumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan pulang. Tidak selamanya di dunia. Kita akan menuju akhirat. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Mungkin di antara kedua orang tua kita sudah menjadi bukti bahwa mereka tidak ada lagi di dekat kita. Karena apa? Allah sudah panggil mereka. Pelajaran yang paling dekat yang harus kita resapi, kalau yang terdekat dari kita saja sudah meninggal, sudah Allah panggil, mungkin tinggal gilirannya adalah kita. Apa yang harus kita persiapkan? Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengajarkan kepada kita. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin." Ya Allah, jadikan hidupku selalu berada dalam keadaan menambah perkara yang berbentuk kebajikan. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi misi daripada setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita harus selalu setiap hari, setiap saat semakin lebih baik. Dan kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai doa terakhir, kata beliau, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kematianku adalah merupakan istirahat dari segala kejahatan. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak perlu lima perkara? Kita harus mengerti dan meyakini bahwa agama adalah penting. Yang tidak beragama, dia tidak akan selamat. Dia sesat. Orang yang tidak menyadari bahwa dia hidup di dunia, maka dia akan sengsara. Sebelum akhirat dia sudah sengsara. Siapa yang tidak pernah ingat akan akhirat, maka wajar jika hidupnya bukan semakin baik, tetapi semakin memperburuk kematiannya, kuburannya. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik, sehingga kita selalu ditunjukkan kepada yang benar dan diberikan kemudahan untuk mengikuti dan menjalani kebenaran itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam terbukti bukan ajaran sekuler yang memisahkan, yang mendikotomi antara perkara dunia dan perkara akhirat, antara perkara yang bermakna keagamaan dan perkara budaya. Di dalam hadis ini Rasul mengajarkan, ya Allah, berikan kepadaku perbaikan dalam agama, dalam dunia, dalam akhirat. Artinya adalah kita realistis, Islam adalah ajaran realistis, dan tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak mengetahui tentang Islam, maka dia hidupnya akan selalu dirundung dengan bingung. Orang yang mengetahui tentang Islam dan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya akan manteng, punya arah, punya tujuan, punya visi, punya misi, yang akhirnya adalah akan membuat dia tentram dan tenang dalam hidupnya. Jangankan di dunia, matinya akan menjadi tenang. Dan setelah matinya, insya Allah ta'ala, sejak kuburan, dia akan mencicipi yang disebut dengan ni'matu al-qabri, nikmat kubur. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa ini saya akan ulangi, mudah-mudahan setiap kita bisa mengingatnya dan menghafalnya. Kata Rasul, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alid dunya ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, doa ini mirip dengan apa yang kita hafal, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami di dunia ini kebaikan, hasanah, dan karuniakanlah kepada kami di akhirat besok bukan saja kebaikan, tetapi adalah hindarkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, permintaan ini adalah harus kita fahami, sebagaimana isi permintaan ini harus kita sadari, dan penuh dengan proses dan perjuangan hidup. Tidak bisa kita dengan meminta lalu kita berpangku tangan. Meminta berarti kita siap untuk mengerjakan dan sesuai komitmen, konsekuen dengan apa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa tetapkan kita di dalam al-Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.